semua. Juru tanya kemana, bilang pada Tuhan, bilang pada Tuhan. Boleh sesayang kondona, semoga kita kan mau jalani semua. Juru tanya kemana, sesayang Nona, semoga kau percaya. Saya yakin di Tuhan satu kita yang berbeda. Saya su jelaskan tapi Nona tutup mata. Berakhir sudah ini begini saya kau pasrah. Sebanyak masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewati pegang sab janji. Su paling sayang jadi amin sampai nanti. Sabu hati su mentok cari siapa lagi. Sabu hari su kena kau bahagia lagi. Dari pagi sampai pagi saya ingat kau lari. Bisa pikiran namun juga mimpi. Jangan berani kau sudahi sama sasa mati. Sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Juru tanya kemana, bilang pada Tuhan, bilang pada Tuhan. Boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Juru tanya kemana, oh sesayang. Mereka paksa, banyak yang melarang. Dari kawan sampai keluarga juga bilang, percuma bertahan, kau jaga harus orang. Mending cari yang lain, percuma sako saya. Namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona, mungkin yang lain tidak bisa. Buka hati tak segampang itu, boleh kau coba. Saya yakin rencananya besar dia bertemukan. Ini soal hati yang mana juga dia ciptakan. Kenapa takut lanjut di persimpangan jalan. Bilang pada Tuhan, mu sayang kau spesial number one. Sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Juru tanya kemana, bilang pada Tuhan.